Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Dan sekarang kita masuk. Pertama, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Yang keenam, lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek atau su'ul khotimah. Yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama muslim. Yang kedelapan, tawaduk atau rendah hati dan tidak sombong. Yang kesembilan, banyak bertaubat, beristighfar atau mohon ampun kepada Allah, baik siang maupun malam. Dan yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, serta senantiasa takut kepada Allah. Di pertemuan-pertemuan terdahulu yang kita bahas dalam pembahasan buku Mulia Manhaj Salaf ini, bahwa dakwah salaf itu tidak hanya tentang tauhid, tapi juga tentang akhlak. Maka tidak benar apabila sebagian orang mengatakan yang penting gak syirik, akhlak jelek-jelek dikit ya gak apa-apalah, yang penting gak syirik. Dia lupa bahwa dakwah salaf itu juga mementingkan akhlak, gak hanya tauhid. Tapi tetap itu lebih mending daripada yang mengatakan gak apa-apa syirik, yang penting akhlaknya baik. Apa manfaat akhlak baik kalau anda musyrik? Karena orang yang berbuat syirik itu terhapus seluruh amalnya, dia masuk dalam neraka selama-lamanya bila dia meninggal belum taubat dari syiriknya. Apa manfaatnya berbuat baik kepada sesama? Kepada sesama anda baik, kepada Allah anda zalim. Karena syirik itu kan menzalimi siapa? Menzalimi Allah. Apa itu zalim? Zalim itu artinya merampas hak. Dan haknya Allah adalah kita mentauhidkannya. Tapi dua ini gak benar semua. Gak apa-apa akhlak jelek, yang penting tauhid. Tidak benar pula gak apa-apa syirik, yang penting baik. Yang benar, yang terpenting adalah tauhid dan baik. Dua-duanya. Kita sudah bahas nomor 1, 2, dan 3. Minggu lalu nomor 3 kan? Oh, nomor 3 belum? Di antara akhlak salafus soleh terdahulu, artinya kalau mau dibilang menjadi salafi yang benar, maka contohlah akhlak salafus soleh yang nomor 3 ini. Bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang mengamanahkannya kepada kalian. Salafi belum hanya sekedar salafi. Salafi belum betul-betul salafi dengan hanya sekedar bertauhid tapi tidak amanah. Dan amanah ini termasuk di antara akhlak mulia yang di zaman ini merupakan ibaratnya itu nyari berlian di peceran, nyari emas di comberan, susah ketemu. Banyak di kalangan kaum muslimin hatta yang mengatakan saya ikut kajian bermanhaj salaf, lupa dengan amanah. Sehingga kalau dia diberikan amanah oleh seseorang, belakangan orang mengatakan, aduh, aih. Sedangkan dia hanya afwan ya akhi, aa, afwan akhi, afwan ya um. Ini yang banyak diucapkan oleh sebagian orang, meskipun jenggotan. Dan kadang-kadang meskipun dai, meskipun seorang ustaz memegang uang orang dan tidak ditunaikan sebagaimana amanah aslinya, hutang lari, transaksi gak jelas, katanya begini, nyatanya begitu, katanya ini adalah layani include ini, ternyata gak include itu. Zaman kita ini banyak yang seperti itu. Makanya waktu saya bikin tulisan tentang 5 rekening donasi jangan kau isi, banyak yang ngamuk sama saya. Alhamdulillah juga banyak ustadz yang bela, banyak yang pro, ada juga yang kontra. Karena pendapat saya tentang 5 rekening donasi jangan kau isi itu menutup segala kemungkinan orang-orang yang gak amanah bisa masuk di dalam rekening-rekening donasi untuk kepentingan pribadi, kata ustaz, meskipun ustaz. Orang yang tidak amanah itu cirinya munafik. Sifat melalaikan amanah itu ciri-ciri orang munafik. Meskipun hafal hadis, meskipun hafal Quran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiqi thalathun. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada fa akhlafa wa idza tu'mina khana. Tandanya orang munafik itu 3. Kalau bicara suka dusta. Kalau janji diingkari. Kalau diberi kepercayaan, diberi amanah, dia berkhianat. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa in sama wa shalla wa zama annahu muslim. Dan meskipun orang itu salat, meskipun dia puasa dan meskipun dia mengatakan dirinya muslim, tapi dia adalah orang munafik. Terkait 5 rekening donasi itu, jawabnya HP yang tadi? HP yang tadi? Tadi kan itu MS. Itu tuh gambar, Pak. Gambar status. Sekalian saya sebutkan di sini untuk jadi pelajaran, mumpung yang hadir banyak. Ada 5 rekening donasi. Perlu waspada dan hati-hati untuk diisi. Karena di sana banyak setan-setan dan munafikun. Dan saya katakan, dan meskipun ustaz, meskipun yang mengatakan atau yang memegangnya adalah seorang ustaz, bila masuk dalam 5 rekening donasi ini, maka enggak usah. Cari yang udah jelas saja. Saya tidak mengatakan di zaman ini enggak ada ustaz yang bisa dipercaya kecuali saya. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi ini nasihat umum. Seandainya pun antum ketemu rekening atas nama saya dan ternyata dia seperti itu, maka jangan diisi. Rekening yang pertama adalah rekening yang dipegang meskipun oleh seorang ustadz dan isinya cuman dia yang tahu. Berapa masuknya, berapa keluarnya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Ini saya katakan perlu waspada saat diisi. Dan kalau perlu enggak usah diisi. Alasannya bukan saya mengatakan tidak ada lagi ustadz yang tidak amanah, tapi masalahnya ustadz itu semuanya punya lupa. Kita khawatir karena dia sendiri satu-satunya yang tahu berapa keluar berapa masuknya. Lalu kadang-kadang dia lupa. Lupa terpakailah sebagian uang itu untuk kepentingan pribadinya. Saya pernah buatkan video pendek tentang hal ini. Di Bali mengaji, saya bilang contohnya rekening itu ATM-nya PIN-nya sama persis dengan ATM-nya dia yang pribadi. Kebetulan rekening donasi dan rekening pribadinya banknya sama, supaya tidak bolak-balik kalau pergi ke bank. Sekalian ngurus pribadi, sekaligus ngurus donasi. ATM-nya sama. Suatu ketika belanja, lupa bawa ATM sendiri, atau lupa yang mana ATM pribadi, yang mana ATM donasi. Tapi PIN-nya dibuat sama supaya tidak lupa, maka akhirnya tertransaksikan kepentingan pribadinya dengan menggunakan rekening donasi. Contoh rekening yang lain adalah rekening yang dipegang oleh seorang ikhwan, yang ikhwan itu tidak tahu siapa dia. Meskipun labelnya label-label sunnah. Meskipun labelnya label-label sunnah. Anggaplah misalnya Samarinda mengaji, Palu mengaji, Jakarta mengaji, Balikpapan mengaji. Yang pegang rekeningnya seorang ikhwan, tapi enggak tahu siapa dia, majhul. Maka rekening seperti ini harus waspada untuk diisi. Di sana banyak setan dan banyak orang-orang yang tidak amanah dalam penggunaannya. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk apabila antum bertransaksi dengan siapapun yang antum kenal di pengajian, apakah dia duduk di sebelah antum ataukah di depan antum, apakah dia sesama ikhwan ataukah dia seorang ustaz, bila antum bertransaksi dengannya secara tidak tunai, maka buatlah semacam hitam di atas putih. Kalau antum bertransaksi dengannya misalnya umrah, setiap rupiah yang antum bayarkan minta darinya kuitansinya, jangan tidak. Khawatirnya dia mati sebelum antum umroh, khawatirnya ajal menjemput lebih dahulu sebelum antum berangkat bersamanya. Tanpa hitam di atas putih, enggak tahu buat antum siapa yang harus antum tuntut. Itu kalau tidak tunai. Bila dia berhutang, maka ingatkan, jangan tidak. Karena biasanya hutang pertama tak terbayarkan dan dianggap lunas, rasanya nikmat. Dia adalah seorang gubernur, bahkan khalifah di zaman dahulu. Di antara fasilitas negara karena dia seorang khalifah, yang diberikan oleh negara untuk dirinya adalah penerangan. Tapi bukan lampu kayak kita zaman sekarang, lampu teplok. Anaknya masuk mau ngetok, karena dia lagi sibuk dengan urusan negara, entah akuntansinya kah, entah surat menyurat dengan raja-raja lain, yang jelas lagi sibuk. Anak tiba-tiba ngetok, "Abah." Dia tanya, "Siapa?" "Abah, saya." Mau apa? Bicara sebentar. Urusan apa dulu? Urusan negara atau urusan dirimu? Sebentar aja. Masuk sebentar nanti saya bilangin. Enggak, ngomong dulu. Urusan negara atau urusan dirimu? Urusan diriku, pribadi. Maka ditiup dengan lampunya. Padam lampunya, baru masuk anaknya. Kenapa? Untuk urusan pribadi, penerangannya enggak boleh dari negara. Coba, ada orang di zaman kita seperti itu? Antum sering lihat enggak di pasar hari Ahad, tapi mobil motornya plat merah? Pernah? Banyak. Bejibun kata orang. Antum cari di pasar Sepinggan, di pasar Pandansari, hari Ahad loh ya. Kalau hari Senin sampai Jumat kita masih bisa khususun. Oh, mungkin beli ayam buat kepentingan kantor. Meskipun enggak mungkin. Oh, mungkin beli cabai. Oh, mungkin lagi ada pelatihan, ada konsumsinya di dinas dan konsumsinya kurang cabai. Jadi disuruh pakai plat merah pergi ke pasar beli cabai. Seandainya itu bisa jadi khususun, ya udah khususun begitu. Tapi hari Ahad mau ngapain? PNS belanja. Hari Ahad ada orang dinas? Apakah hari tugas? Banyak orang-orang yang pakai fasilitas negara buat dirinya. Itu tandanya tidak amanah. Maka kalau tidak sanggup, maka dosa terima. PNS itu insya Allah motor pasti punya. Kalau motor pasti punya, dan khawatirnya nanti pakai motor negara tidak amanah, mendingan tidak usah diterima. PNS yang dapat fasilitas mobil biasanya kabid, kepala bidang. 4B ke atas, atau 4C ke atas. Biasanya itu gaji sudah cukup untuk punya mobil second. Kalau Anda sebagai kabid, sebagai pejabat negara di bidang itu yang Anda dapat fasilitas mobil, Anda khawatir Anda tidak bisa menjalankan amanah terhadap mobil tersebut, mendingan Anda beli mobil second sendiri, kemana-mana Anda pakai mobil sendiri, daripada pakai fasilitas negara tapi buat kepentingan pribadi. Ini orang di zaman dahulu. Kalau kita zaman sekarang, ya masuk. Ayah, enggak dimatikan kah lampunya? Itu punya negara lah. Alah, jadi kita aja kok. Gitu kan? Sifat-sifat atau kalimat-kalimat yang sifatnya meremehkan. Orang di zaman sekarang seperti itu jarang. Kadang mau ngeprint tapi urusannya urusan rumah. Mau ngeprint KK, mau ngetrip, mau print KTP buat daftar umroh. Itu pribadi atau negara? Pribadi. Tapi ngeprintnya di mana? Di kantor. Diganti enggak printernya? Tintanya? Enggak ada orang di zaman sekarang berpikir, nanti ku ganti tintanya. Gimana cara ganti tintanya? Kecuali diuangkan. Nanya ke jasa printing. Mas, kalau printer di situ berapa satu lembar ngeprint? Color atau black, Pak? Black aja. Oh, 1000 per lembar. Terus 1000-nya masukkan di kas negara. Ada? Kertasnya. Siapa cara ganti kertasnya? Aman ini susah. Maka kalau seandainya kita berpikir kita tidak mungkin menunaikannya, mending tidak usah. Karena itu nanti jadi darah daging juga. Tumbuh daging kita dari harta, hasil tidak amanah. Contohnya, guru. Mau negeri kah swasta kah, terserah. Guru mesti kapan-kapan terlambat, ya atau tidak? Tidak mungkin tidak. Kepala sekolahnya kah, gurunya kah, mau sekolahnya negeri kah, swasta kah, mau sekolahnya sekolah sunnah kah, sekolah bid'ah kah, pasti namanya seorang guru ada terlambatnya. Dan kadang-kadang ada pulang cepatnya. Datang harusnya jam 7. Tapi datang di kenyataannya jam 7 lebih 5. Terlambat kan? Kan di kayaknya di luar situ mungkin ada tulisannya. Jam 7.31 Anda sudah terlambat. Angka 1 saja itu Anda sudah terlambat. Pulangnya kalau di PNS harusnya jam 4. Maka jam 15.59 berarti Anda pulang cepat. Nanti apakah urgent atau tidak, orangnya lebih tahu. Yang jelas, dengan datang terlambat atau pulang lebih cepat, berarti ada uang haram di situ. Gajinya haram atau tidak berarti? Gajinya haram atau tidak? Jawabannya? Haram atau tidak? Jawabannya setengah halal, setengah haram. Yang mana yang halal? Yang halal adalah dari jam 7 lebih 5 sampai dengan jam 15.59. Yang haramnya adalah 5 menit dan 1 menit pulang cepat. Tinggal Anda kalkulasi berapa potongannya. Kalau di PNS, alhamdulillah jelas. Fingerprint cetet, nanti kan masuk di komputer. Terlambat 5 menit, Anda dipotong 0,1% dari tunjangan. Kurang dari 1 menit atau 1 menit lebih 1 menit sampai 5 menit potongannya adalah 0,05%. Begitu juga pulang lebih cepat 1 menit 0,05%. Sampai 5 menit 1%. Lebih dari itu 5%. Saya tahu karena dulu PNS. Maka itu uangnya uang haram. Enggak boleh dimakan. Yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Hak Allah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah atas hambanya? Maka Mu'ad mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini pelajaran bagi kita. Kalau tidak tahu, maka jangan tebak-tebak. Bilang apa? Allahu a'lam. Apa hukumnya? Tahu enggak? Itu hukumnya boleh. Padahal enggak tahu. Itu hukumnya haram. Padahal enggak tahu. Atau apa hukumnya ini ya? Tahu enggak? Wallahu alam ya, tapi kayaknya sih ya, ada wallahu alam tapi kayaknya juga. Ini setengah wallahu alam, setengah enggak mau dibilang enggak tahu. Ya. Kan enggak tahu, bila enggak tahu. Jangan berijtihad sendiri. Kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad. Ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah terhadap hambanya adalah bahwa hambanya menyembah Dia semata dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Adapun haknya Nabi SAW adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan, mencontoh perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari, meninggalkan apa-apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kecuali dengan yang beliau ajarkan. Kalau kita bisa ringkas, menjunjung tinggi hak Allah dan Rasulnya adalah dengan cara beribadah kepada Allah semata, dan beribadahnya hanya dengan caranya Nabi SAW. Maka termasuk zalim kepada Allah dan Rasulnya apabila seseorang mengatakan dirinya seorang muslim tapi ibadahnya bukan kepada Allah. Muslim tapi ibadahnya kepada kubur. Muslim tapi kalau haulan minta rezekinya sama yang sudah dikubur. Muslim tapi beribadahnya cara sholatnya tidak seperti cara sholat Nabi. Muslim tapi menghitung zakatnya bukan dengan caranya Nabi. Muslim tapi manasiknya ngarang sendiri. Seperti segerombolan orang Indonesia yang dengan udiknya mereka sepanjang sa'i bukannya berzikir malah nyanyi. Ya. Itu orang-orang yang ngerti sunnah. Di tempat tawaf tentunya akan miris melihatnya. Kalian ini jamaah mana? Kita yang Indonesia yang ngerti sunnah. Coba ndasa ada aja orang kayak gini gitu lah di Indonesia. Nah, kadang-kadang jemaah kan kalau menjunjung tinggi hak Allah dengan cara beribadah kepada Allah semata, itu salah satu konsekuensinya adalah kalau ada orang berbuat syirik dan kita tahu itu adalah perbuatan syirik, maka kita jelaskan dengan dua model. Imam menjelaskannya hanya sekedar kesalahan perbuatannya, imam sekaligus nyosor ke orangnya. Tergantung yang mana yang dibutuhkan. Kadang-kadang kita cukup menjelaskan perbuatannya. Oh, ini perbuatan syirik, gak usah bahas orangnya, karena orangnya gak penting untuk dibahas. Tapi bila orangnya itu diikuti oleh banyak orang, dikenal se-Indonesia, maka kadang perlu menyebutkan namanya. Tersasar ke arah orangnya. Tinggal kita lihat dari dua cara ini mana yang lebih pas. Lalu kalau kita mengatakan saya menjunjung tinggi hak Rasulullah dengan cara beribadah hanya dengan caranya Nabi, maka salah satu konsekuensinya adalah kalau ada orang ngaku dirinya Islam tapi beribadahnya tidak dengan caranya Nabi, laku ngaku-ngaku ini adalah caranya Nabi, maka konsekuensinya kita jelaskan bahwa itu adalah cara bid'ah yang tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Dengan dua model, imma hanya menjelaskan perbuatannya, imma sekaligus nyebut nama orangnya. Tinggal dilihat yang mana yang lebih maslahat dari dua cara ini. Di zaman kita ini, kalau kita mengatakan ada seorang dai, kita tidak sebut namanya ataupun sebut namanya, perbuatan dia adalah perbuatan syirik. Ada seorang dai, entah sebut namanya, entah tidak sebut namanya, kita katakan dia telah melakukan sebuah amalan yang amalan itu tidak sesuai dengan sunnah, maka sebagian orang mengatakan, wah ini ghibah, fitnah dan tidak berakhlak. Dibalas gitu. Kita bilang, oh ini syirik. Kita tulis, kita posting, kita share. Ini perbuatannya adalah syirik, dalilnya anu-anu. Ini adalah perbuatan tidak sesuai dengan sunnah. Ini adalah bid'ah, dalilnya anu-anu. Yang di sini balasnya begini, dasar tidak berakhlak. Itu sudah salaf itu orangnya itu cuma tauhid tidak berakhlak. Ghibah, fitnah. Akhlak bro, akhlak. Adab bro, adab. Maka kita jawab, akhlak itu bukan cuma yang enak di hati saja. Akhlak itu bukan cuma antara kita. Akhlak yang terpenting adalah kita kepada Allah. Akhlak yang terpenting adalah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jauh lebih penting daripada sesama kita. Kami menjelaskan bahwa perbuatan ada syirik. Kami menjelaskan bahwa perbuatan adalah perbuatan yang sesuai sunnah. Itu adalah bentuk akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Justru kami jelaskan ini karena Anda yang tidak berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Dan tadi tandanya munafik ada berapa? Tiga. Apa saja? Jika berkata dusta, jika janji ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Ini tandanya orang munafik. Ada faedah menarik. Tahukah kita sejak kapan ada orang munafik? Pernah enggak antum dengar ustaz itu bahas sejak kapan orang munafik muncul? Ada yang tahu enggak? Hah? Sejak perang Badar. Dengar dari siapa? Hah? Ustaz Abu Yaman. Ustaz Abdul Rahman. Hafizullah. Sejak kapan ada orang munafik? Orang munafik tidak ada di awal-awal Islam. Tidak ada di fase Mekah. Kenapa? Yang ada terbalik. Kan jumlah orang mukmin sedikit. Nabi, para sahabat, istri, keluarga. Hanya sedikit, segelintir. Lalu disiksa orang-orang ini supaya berhenti dari Islam. Maka yang ada justru mereka menampakkan seolah-olah kafir, tapi hatinya iman, supaya tidak disiksa. Makanya pernah kita dengar ceritanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy dengan cara ditindih dadanya dengan batu. Dan kalau dia mau menghina Nabi, maka dia akan diringankan batunya. Maka suatu ketika Nabi menjenguk, "Wahai Ammar, gimana kabarmu?" "Ya Rasulullah, saya minta maaf." "Kenapa?" "Ya Rasulullah, kalau datang mereka dan menindihku dengan batu, aku terpaksa menghinamu ya Rasulullah. Soalnya kalau tidak, nanti ditambahin beratnya. Aku tidak tahan, maka kuhinalah dirimu supaya diringankan." "Hatimu bagaimana?" "Aku tetap beriman. Cuman lisanku aja yang menghina engkau." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'in adu fa'um." Kalau nanti mereka kembali, ulangi saja lagi. Maksudnya nanti kalau mereka datang lagi bawa batu dan engkau ditindih, maka ulangi, hina aku tidak masalah. Jadi pura-pura kafir, tapi hatinya iman. Itu orang-orang di Mekah di zaman dahulu. Masuk ke Madinah, hijrah, maka orang-orang mukmin bertambah banyak. Perang Badar, kaum muslimin menang, tambah jaya. Nah, karena kaum muslimin tambah jaya, tambah bersinar, tambah bertambah banyak, orang-orang kafir jadi takut. Karena mereka takut, maka mereka pura-pura masuk Islam. Jadi kalau di zaman Mekah, orang-orang mukmin pura-pura kafir. Setelah perang Badar, orang kafir pura-pura Islam. Itulah orang apa? Munafik. Mereka kalau ketemu dengan orang mukmin, maka mereka menampakkan keimanan. Kalau ngumpul bareng-bareng, lagi kongkow sama-sama, maka mereka menampakkan aslinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Kalau mereka ketemu dengan orang mukmin, mereka bilang, "Kami beriman." "Wa idza khalau ila syayatinihim qalu." Tapi kalau mereka kumpul sama teman-temannya dengan setan-setan sesama diri mereka, gerombolan-gerombolan munafik, mereka berkata, "Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Sebenarnya kami bareng sama kalian. Kami ke Muhammad dan kawan-kawan itu cuman ya sekedar supaya dikira teman aja. Tapi kan kalau kita nih ya, inilah kita nih. Orang munafik yang asli. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tiga ini yang bisa kita bahas. Tidak banyak, tapi mengingatkan kepada kita sebagai seorang yang mengatakan dirinya bermanhaj salaf, ikut kajian salaf, atau lebih lantang lagi, ana salafi. Maka ketahuilah, salaf itu bukan cuma tauhid, tapi salaf itu juga amanah. Salafi itu kalau diberikan kepercayaan oleh orang, dipegangnya betul-betul. takut dia lalai. Karena ini termasuk diantara penyebab orang masuk neraka, dan ini termasuk diantara tanda kemunafikan. Tadi saya ada pesan-pesan banyak kepada antum terkait dengan realita dakwah kita. Saya tadi sebutkan kalau antum ketemu rekening donasi dan rekening donasinya hanya seorang yang tahu, si pemegang namanya, kalau kita tanya berapa keluarnya, berapa masuknya, dia enggak bisa menjawabnya. Dia katakan, oh itu rahasia, maka jangan antum masukkan uang antum ke situ. Meskipun pemegang namanya adalah ustaz. Tadi, dan saya mengatakan, saya tidak mengatakan ustaz-ustaz itu sekarang sudah tidak amanah, tapi saya mengatakan ustaz bisa lupa. Maka sangat bagus apabila seorang ustaz dia membuka rekening donasi, kalau atas nama dirinya, maka isinya harus diketahui oleh orang lain. Dan harus bisa begini, kalau ditanya mana buku tabungannya, gini dan kasih. Lihat. Kalau diminta mana print rekening korannya, dia kasih. Enggak ada takut-takut, oh nanti anak kasih. Ini tanda-tanda ada penyelewengan di situ. Tadi saya juga ingatkan, kalau antum ketemu rekening donasi dan hanya namanya adalah nama seorang ikhwan dan tidak tahu siapa dia, maka ini pun perlu waspada. Kalau antum ketemu dengan rekening donasi, orangnya ma'ruf, ikhwannya dikenal, tapi dia jalan sendiri, tidak ada ustadz yang membimbing dia dalam penggunaannya, maka ini pun tidak usah diisi. Karena khawatirnya dia gunakan untuk yang salah. Dulu awal-awal, bukan kalau sekarang insya Allah tidak. Dulu awal-awal, Laziz Nasai pun ada kesalahan. Karena Laziz Nasai itu dibentuk waktu kajian Ramadan saya. Sekitar tahun 2014 atau 2015. 2015 seperti ini. Kita minta kepada teman-teman, siapa yang mau sukarelawan jadi volunteer, tidak dibayar, cari pahala, kita bikin Laziz Nasai. Angkat tangan beberapa orang. Sampai tim yang sampai sekarang. Waktu itu ada kesalahan. Seperti misalnya ada, saya koreksi, ini siapa? Oh ini ustaz janda. Baik, jandanya itu miskin atau tidak? Ya dia sih di rumahnya ada aja. Ada motor? Ada. Berapa? Tiga. Di mana? Di sini, di sini. Ini saya coret, jangan dikasih. Oh iya, gak dikasih. Itu pentingnya ada sebuah lembaga menangani uang umat dan ada pembina. Kalau ada kesalahan bisa diluruskan. Dan saya di saat ini, kalau ada yang menerima zakat, infak dan sodakoh dengan nama Ziz, saya tidak merekomendasikan yang lain kecuali Laziz Nasai. Karena kalau di tempat yang lain ada banyak hal-hal yang jadi catatan saya. Kok ada lembaga zakat tapi ngundang band? Kok bikin acara penggalangan dana tapi ada bandnya? Kok ada grup musiknya? Ini catatan. Dengan dana apa mereka pakai? Dan kita pun meyakini bahwa musik haram. Maka kalau dipakai dana umat untuk menyewa pemusik, maka ini betul-betul penyelewengan dua kali. Tapi kalau seandainya ada rekening donasi, ustadznya enggak ada, maka ini perlu waspada. Khawatirnya ada salah-salah. Khawatirnya ada salah. Saya clearkan sedikitnya supaya nanti tidak jadi salah paham. Saya tadi mengatakan ada kesalahan waktu awal pembentukan. Karena kan saya ngumpulkan orang. Dan itu terjadinya di akhir-akhir Ramadan. Waktu malam-malam penyaluran, maka teman-teman konsultasi, "Ustaz, ini daftar penerimanya." "Baik, ini siapa? Ini sini. Ini kenapa? Ini siapa? Ini siapa?" Nah, ketemu, "Oh, ini enggak boleh ini. Ini salah. Ini enggak bisa. Ini enggak bisa." Nah, setelah dikoreksi dan ada pembinanya, baru kemudian jalan lebih teratur. Teman-teman, kenapa kok begini? Ini buat apa? Oh, ini gini Ustaz. Oh, oke. Okay. Sehingga dalam pengumpulan donasi itu perlu ada ustaz pembina, supaya dananya betul-betul amanah sesuai dengan penyaluran yang syar'i. Tadi saya juga mengatakan kepada antum, bila antum punya transaksi tidak tunai, apapun itu bentuknya, dengan siapapun itu, apakah dengan orang awam atau dengan yang ngaji, dengan ikhwan atau dengan ustaz, bila tidak tunai, minta hitam di atas putih. Supaya apa? Menjamin hak masing-masing. Antum tidak dizolimi, antum pun tidak menzolimi. Apalagi layanan-layanan servis ditulis di hitam di atas putih, supaya jelas ini layanannya include apa saja, tidak include apa saja, ini berapa lama, ini ada pertambahannya atau tidak, itu harus jelas. Karena amanah itu adalah seperti orang nyari emas di comberan, susah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang berakhlak mulia, mematikan kita dalam husnul khatimah, dan semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga insyaallah. Azan. Pertanyaannya berat-berat. Apakah termasuk lalai terhadap amanah? Suatu ketika saya bertransaksi dengan kas kantor karena uang saya tertinggal di rumah. Namun setelahnya saya ganti. Kalau ini adalah uang swasta, maka kembali kepada kebijakan si pemilik pekerjaan, si pemberi pekerjaan atau si pemberi amanah. Bila memang diperbolehkan demikian, berarti boleh. Kalau tidak, maka tidak. Misalnya antum kerja di rumah makan, ada ownernya, tapi ownernya gak pernah datang karena antum dipercayakan sebagai pengelolanya. Uangnya bukan uang antum, uang antum itu adalah gaji antum. Lah, kan setiap harinya ada kas. Nah, bisa jadi misalnya contohnya antum pulang, terus istri antum bilang, "Ayah, jangan lupa ya beli gas. Di rumah enggak ada gas." Dan itu urgent. Bila memang si pemilik pekerjaan, si pemilik restoran mengamanahkannya dan diperbolehkan antum untuk mentransaksikannya, maka silakan. Bila tidak, maka tidak. Dan untuk lebih jelasnya, maka tanya sama dia. Bolehkah? Misalnya antum telepon, "Bos, saya lagi butuh nih. Pinjam dulu uangnya boleh enggak?" Kalau dia bolehkan, maka boleh. Bila tidak, maka tidak. Kalau di PNS, insya Allah ini tidak boleh. Karena itu uang negara. Apakah uang haram, yaitu suap, boleh diambil agar nanti disedekahkan? Logikanya, bila antum dilempari orang sampah, maka antum pungut itu sampah, lalu antum tempatkan di tempat yang benar. Tapi kalau dilempari sampah, mau, itu aneh. Aku lempar sampah ke tempatmu ya. Antum terima terus-menerus, itu aneh. Antum pasti akan bilang, "Ya gak bisa lah, kamu kan harusnya punya tempat sampah sendiri." Itu ibarat orang yang diberikan uang amanah, uang suap, alasannya untuk disalurkan, disedekahkan. Harusnya orang kalau normal dia gak mau diberikan uang haram, meskipun nanti untuk ditempatkan di tempat yang benar. Misalnya untuk ditaruh di panti asuhan. Yang kedua, ketika antum menerimanya meskipun dengan tujuan yang benar, maka pada dasarnya itu sama dengan antum rela menerima suap. Dan kita sudah sering mendengar bahwa menerima uang suap itu mendatangkan laknat. Nabi SAW mengatakan, "La'anallahu ar-rasyi wal murtashi war ra'ish." Allah melaknat yang suap, yang menyuap, yang disuap, dan yang menjadi perantara di antara keduanya. Meskipun tujuannya benar, tapi keridhaan untuk menerima di awalnya itu sudah salah. Ada kaidah yang mengatakan, "Al-ghayatu la tubarrirul wasilah." Tujuan tidaklah membenarkan media. Tujuan meskipun benar tidak membenarkan media. Kita sama-sama tahu Robin Hood. Kata orang, Robin Hood itu adalah pahlawannya orang-orang miskin. Karena dia mencuri di rumahnya orang kaya, dibagikan kepada orang miskin. Betul, betul atau tidak tujuannya? Betul, memberi makan orang miskin. Caranya? Salah. Maka tujuan tidak akan membenarkan media. Meskipun tujuannya benar, bila medianya salah, salah. Meskipun itu untuk mengingatkan orang kepada Nabi, tapi kalau yang bersolawat adalah perempuan tampil depan laki-laki, tetap haram. Jadi apa hukumnya dengerin lagu-lagu Sabian? Haram. Tapi baik kok buat salawat meskipun, karena tujuan tidak membenarkan apa? Media. Perempuan kok, laki-laki nonton. Apalagi kalau cantik, antum sudah tidak fokus sama salawatnya. Gitu lah. Aku aja. Bolehkah ngecas handphone di kantor? Kalau swasta, orfnya boleh. Ya, orfnya boleh. PNS dan ini berat. Paling aman adalah ngecas di rumah bawa power bank sendiri. Atau ngecas dari rumah, berangkat dalam keadaan sudah full. Sehingga itu tidak butuh charging lagi. Karena kadang-kadang urusan handphone seharian itu tidak melulu urusan kantor tok. Iya atau tidak? Misalnya teman-teman yang jualan pulsa nyambi. Jadi nyambi di kantor, teman-temannya bilang, "Ada pulsa kah?" Tunggu dulu, handphoneku mati. Nyolok. Urusannya apa? Dagang. Iya atau tidak? Maka lebih bagus cas dalam keadaan sudah full dan sanggup power bank. Kalau ngecasnya di masjid gimana? Uang umat loh. Maka jawabannya ada dua. Dan insya Allah demikian. Bila takmirnya mengizinkan, boleh. Bila takmir tidak mengizinkan, tidak boleh. Saya meyakini bahwa ngecas handphone di masjid tidak mutlak haram, tidak. Bila memang diizinkan, karena takmir itu asumsinya orang menggunakannya untuk sebuah kemaslahatan, maka insya Allah tidak mengapa. Contohnya di Masjidil Haram itu ada tempat kantong-kantong memang buat ngecas handphone. Sehingga saya katakan mengecas handphone di masjid tidak mutlak haram. Bila memang diperbolehkan, diizinkan oleh takmir, maka insya Allah boleh. Tak tambahin. Bagaimana dengan wifi yang tidak dipassword? Apakah boleh dipakai? Misalnya wifi tetangga, cek-cek ternyata tidak di password. Atau tetangganya itu ngasih username atau nama wifi-nya yang itu juga passwordnya. Misalnya nama wifi-nya password 1234. Kita pikir ini dibuka kah atau dia salah ngetik. Ketika dites ternyata bisa. Apakah boleh dipakai? Jawabannya apabila secara urf memang diizinkan, boleh. Namanya izin urfi. Biasanya orang kalau ngasih tahu passwordnya, secara umum boleh, tidak masalah. Misalnya dia tulis cari wifi, kan nama wifi-nya itu, cari wifi, passwordnya 1234. Antum tes bisa. Urfnya itu memang diizinkan, maka pakai boleh. Bila tidak ada izin urfi, maka tidak boleh. Misalnya di password, misalnya dia lupa passwordnya, lupa mempasswordnya. Kenapa? Karena bikin kecepatannya jadi turun, meskipun unlimited. Kalau antum mau wifi lagi butuh, antum ke depan kantor Mufid. Di situ ada wifi, passwordnya Mufid 2019. Kalau di sini kalau tidak salah tidak boleh dikasih tahu. Saya bekerja di salah satu perusahaan dan salah satu tugas saya adalah menagih uang perusahaan. Kadang ketika lapar saya pakai uangnya untuk beli makan. Apakah itu tidak apakah itu termasuk tidak amanah? Iya. Atau makan uang orang meskipun diganti. Kecuali antum telepon sama yang punya. Bos, lapar bos. Boleh kata pinjam dulu uangnya? Kamu ini singki betul. Pakai sudah. Nah, mungkin ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.